Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين dan muslimat jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kenikmatan besar yang tak terhingga, terkhusus di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan meraih berbagai kemuliaan di 10 pertama bulan Ramadan. Kesempatan itu hanya diberi kepada orang-orang terpilih. Di antara saudara kita ada yang bahkan tidak menjumpai satu Ramadan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Kita masih diberi kesempatan. Dan di antara yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, tidak diberi kesempatan untuk berpuasa dan melaksanakan berbagai ibadah di dalamnya, karena mereka terbaring di rumah sakit atau di rumah, tidak mampu melaksanakan ibadah besar. Kita diberi kesempatan, syukurilah nikmat besar ini, maka pasti kebaikan besar Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan, limpahkan kepada kita. Jangan pernah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti saya tambah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya, wa la in kafartum inna azabi la syadid, jika kalian ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maksudnya, untuk Ramadan ini, kalau kita diberi kesehatan, kesempatan, tetapi tidak mampu memanfaatkan nikmat besar ini, maka azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih dari melewati hari-hari di luar Ramadan dibandingkan dengan melewati hari-hari di dalam bulan Ramadan. Karena itulah Nabi SAW menyatakan celaka, sebagaimana doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Suatu hari Nabi naik ke atas mimbar dan mengatakan, ketika naik ke tangga yang pertama, Nabi mengatakan, amin, terima ya Allah. Di tangga yang kedua kembali Nabi mengatakan, amin, kabulkanlah ya Allah. Tangga yang ketiga kembali Nabi SAW mengatakan, amin, terima ya Allah. Sahabat pun akhirnya bertanya, kenapa ada amin naik tangga? Biasanya amin kalau orang berdoa, sehabis berdoa. Nabi SAW menjelaskan bahwa tadi Jibril datang dan mengatakan, celaka mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya tidak terampuni. Aminkan. Nabi pun mengaminkannya. Terima ya Allah. Di tangga yang kedua, Jibril kembali menyatakan, celaka mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua, atau satu dari keduanya, tapi kesempatan ini tidak berhasil mereka gunakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminkan celaka ini. Nabi pun menyatakan, di tangga yang ketiga kembali Jibril menyatakan, celaka mereka yang disebut namamu di sisinya, kemudian tidak bersalawat kepadamu. Nabi pun menyatakan, amin. Kalau malaikat termulia yang berdoa, kemudian yang mengaminkan manusia yang termulia, kira-kira kita ragu akan celakanya? Masih kita ragukan akan binasanya orang ini? Tetapi ada yang bilang, kalau justru Ramadan datang, kemudian berlalu dan dosanya bertambah, justru menambah dosa di dalam bulan Ramadan. Jangan tanyakan lagi celaka. Sebab sekedar tidak terampuni dosa dalam bulan Ramadan sudah menunjukkan binasa bagi hamba. Apalagi kalau justru menambah dosa. Kenapa? Keingkaran terhadap nikmat. Walakin kafarun inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Nikmat besar berisiko. Ancaman besar ketika kita tidak mampu menggunakannya. Mari jemaah memasuki 10 kedua. Teruslah mengejar menyempurnakan rahmat darinya. Harapkan berkah pengampunan darinya. Harapkan pembebasan dari api neraka. Raihlah berbagai kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan kepada kita. Hanya di kesempatan ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, jangan sekali-sekali kita terlalaikan akan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang wanita yang telah berkeluarga, berzina, dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina. Dia datang, ya Rasulullah, asabtu hadda fa aqimtu alayya. Wahai Rasulullah, saya telah terkena hukuman, maka tegakkanlah hukuman itu kepadanya. Minta untuk dirajam. Sadar bahwa dosa ini sangat menjijikkan, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agamanya adalah menghapus dosa. Si wanita sangat mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tahu hukuman rajam untuk orang yang sudah berkeluarga, dia dikubur sebagian jasadnya, kemudian dilempar dengan batu, bukan kecil, bukan besar, sedang, sampai meninggal. Si wanita tahu, dan bersamaan dengan itu dia yang datang menyerahkan dirinya. Saya bersalah, ya Rasulullah, tegakkan hukuman itu kepada saya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi memanggil walinya dan beliau berpesan, pelihara, jaga wanita ini sampai anaknya lahir. Dan disebutkan dalam hadis itu berapa bulan dia mengandung. tapi kita sangat paham saat mengandung kondisi wanita akan semakin payah dan kecintaan kepada anak akan semakin besar. Dan bersamaan dengan itu, dia tidak pernah datang kepada Nabi SAW untuk meralat pengakuannya. Kalau dia ralat pengakuannya, maka tidak ada kita menegakkan hukuman padanya. Tinggal dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang jujur dalam tobat, tapi dia tidak pilih. Dia lewati masa-masa berat dan sulit sampai akhirnya dia pun melewati masa melahirkan. Ini lebih berat, perjuangan yang sangat luar biasa saat kita dilahirkan oleh ibu. Dan di saat lahir, jangan tanyakan beratnya dan luar biasa perjuangan yang dikerahkan oleh si wanita ini. Dan di sana otomatis terbentuk cinta yang lebih dalam lagi terhadap anak. Kalau dia pilih pengasuhannya, dia harus terpisah dari anak. Siapa yang menyusuinya? Siapa yang meliharanya? Bagaimana dan bagaimana nantinya anak ini? Tidak. Tekanan-tekanan ini dia hempaskan. Dan dia tetap tidak mencabut pengakuannya. Setelah anak lahir, dia datang kepada Nabi SAW. Akhirnya ditegakkan hukuman. Dikubur. Diikat dan dikeraskan pakaiannya. Supaya auratnya tidak tersingkap. Dirajam. Sampai wafat. Akhirnya Nabi yang mensolati. Umar radhiyallahu anhu berkomentar, ya Rasulullah, aku salli alaiha wa khadzalat. Wahai Rasulullah, engkau mensolati dia pada dia sudah berzina. Umar melihat sisi menjijikkannya dosa ini. Menjijikkannya dosa ini. Tidak pantas manusia mulia mensolatinya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, laqad tabat taubah law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah law wasi'atuhum. Wahai Umar, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah, sahabat-sahabat di sini. 70 penduduk Madinah bagi tobat ini kepada 70 penduduk Madinah. Lawan si anakum. Maka tobat yang tersisa masih terlalu luas. Hebatnya nilai tobat. Nabi menegaskan, bagaimanakah dengan wanita yang telah datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan di nafsiha, betul-betul telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ini taubat. Raih pengampunan melalui bulan Ramadan. Sebab kita memang dituduh untuk bertobat. Kita diantar untuk bertobat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sangat luar biasa kehebatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai mampu mendatangkan kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan yang tiada tandingannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan min taubati 'abdi." Betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hebat bahagianya dari taubat hambanya. Lebih hebat bahagianya Allah terhadap taubat hambanya jika dibandingkan dengan seorang lelaki. Kemudian Nabi menyebutkan kisah lelaki yang dengan ontanya, dengan onta dia akan melintas di atas gurun pasir yang sangat luas, tidak ada penduduk. dan segala bekalnya berada di atas unta itu. Dan di tengah jalan unta ini lenyap entah kemana. Panik dia. Mau pulang tidak bisa, mau lanjut mau mati. Dia cari ke sana kemari, dia cari ke sana kemari, dia tidak dapatkan. Haus juga, lapar juga. Akhirnya dia terbaring di bawah pohon, menanti kematian, keterputus asahan yang sana. Pernah kita mengalami putus asa yang seperti itu? Payah betul, menanti kematian. Dan di saat terbangun, tiba-tiba unta itu lengkap dengan bekalnya ada di hadapannya. Luar biasa bahagianya. Segera bangkit dia pegang kekan unta itu dan mengatakan, karena bahagianya, ya Allah, engkau adalah hamba-Mu, saya adalah Tuhan-Mu. Karena bahagianya, tertutup akalnya oleh kebahagiaan. Kata Nabi, kebahagiaan Allah terhadap tobat hamba-Nya lebih dahsyat dari hamba dalam kondisi bahagia. Mari jemaah, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allahi jami'an. Dan bertobatlah kalian seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ada yang berhubungan dengan ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini lagi syirik dalam berbagai bentuknya. Apakah ketergantungan dalam bentuk cinta kepada selain Allah, sehingga ada benda, ada kuburan, ada sesuatu yang dibesarkan, diagungkan selain Allah karena cintanya berlebihan? Atau ketergantungan hati itu dalam bentuk harapan, sehingga ada sesuatu, peliharaan selain Allah yang diharapkan rezekinya, penjagaannya, penyelamatannya selain Allah Subhanahu wa taala? Atau ketergantungan hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada yang kemasukan, si jin berkata, saya ini nenekmu, kamu tidak pernah datang lagi membawa kambing ke kuburan. Khawatir ada apa-apa, dia pun tetap datang ke kuburan itu membawa sesuatu. Takut, ketergantungan hati kepada selain Allah dalam bentuk takut lahir kesyirikan. Cinta, harapan dan takut adalah inti ibadah, inti takwa yang harus kita pupuk dan terus murnikan dalam bulan Ramadan ini. Kita sholat apa yang dijelaskan? Kalau tidak ada cinta, percuma sholat kita. Ketika kita datang sholat, adakah harapan murni hanya kepada Allah? Tanpa harapan, ibadah kita, ibadah orang takabur, tidak ada nilainya. Murnikan harapan hanya kepada Allah. Inginkan akhirat, jangan dunia. Inginkan pujian Allah, bukan pujian manusia. Kita datang sholat takut hanya kepada Allah dan berhadapan zamannya, sangat baik, murnikan, jangan karena yang lainnya. Ini yang harus terus kita pupuk melalui sholat kita, melalui puasa kita, melalui sedekah kita, melalui bacaan Quran kita, melalui menjadi imamnya kita, makmumnya kita, melalui apa pun dalam ibadah-ibadah yang dituntunkan dalam Quran dan Sunnah. Pupuk cinta, harapan dan takut murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah jemaah dari ketergantungan hati kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat, murnikan cinta hanya kepada-Nya, harapan hanya kepada-Nya, takut kepada-Nya, sebab setiap hati orang yang berakal pasti mencari puncak cinta, pasti mencari puncak harapan, dan pasti mengejar puncak yang paling dia takuti. Dan tidak akan pernah dirasakan bahagia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara tadi. Karena itulah dengan sempurnanya tiga ini maka akan sempurna ibadah kita. Surat Al-Fatihah menuntun kita untuk mengarah kepada perkara ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian untuk Allah pencipta penguasa alam semesta. Kata alhamdulillah adalah pujian karena cinta. Kalau tanpa cinta bukan alhamdulillah. Karena itu nanti benar alhamdulillah kita kalau memang dengan penuh cinta kita ucapkan kepadanya. Kita dituntut untuk terus mencintainya melalui ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita dituntut untuk terus mengharap kepadanya. Kalau kita yakin dia Maha Merahmati, Maha Mengasihi, Maha Menyayangi, maka selamanya harapan kita hanya kepadanya, tidak akan kepada selainnya, dan harapan ini tidak akan pernah terputus. Kalau kita lanjutkan, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, akan lahir takut jemaah. Dengan benarnya dia ini, maka akan benar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wujudkan takwa dengan mengumpul minimal tiga ini. Ini sudah kita kumpul. Terkumpul di dalam hati cinta yang semakin murni semakin besar, harapan yang semakin murni semakin luas, takut yang semakin murni dan semakin dahsyat, kumpul dan kumpul untuk kita gunakan bekal di luar Ramadan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa kata Nabi di hati. At-taqwa hauna, takwa ini di hati. Apa itu melalui salat kita itu tadi cinta, harapan dan itu yang terkumpul. Kalau ini terkumpul di luar Ramadan, sampai di luar Ramadan, maka selesai Ramadan kita tetap akan sholat. Kita tetap akan berpuasa. Kita tetap akan melakukan amalan-amalan. Sebab ada bekal. Tapi kalau tidak ada jamaah, selesai Ramadan, selesai sholat. Selesai ibadahnya. Lanjut kembali kepada dosa. Tak ada takwa. Kesia-siaan, kesia-siaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kesia-siaan dan menuntun kita kepada jalan-jalan takwa yang sebenarnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan nasihat dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengibadah. Kami minta maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami minta maaf pula sebab tidak bisa sholat berjamaah dengan jamaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.